Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allum wa ta'lim والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله: واشرب في ثلاثة أنفاس, dan minumlah dengan tiga kali bernafas. Wala tatanafas fil ina, dan janganlah bernafas di dalam wadah. Wala tasrab min sulmatihi, dan juga jangan meminum dari lubang daripada wadah tersebut. Wala tasrab wa anta qa'im, dan juga dilarang untuk kita minum wa anta qa'im dalam keadaan kalian berdiri. Jadi ini melanjutkan adab-adab ketika kita makan dan juga ketika kita minum. Jadi termasuk daripada adab, janganlah kita makan, minum dalam keadaan kita berdiri. Itu sesuatu yang perlu dihindari, baik dari segi agama ataupun dari segi kesehatan. Dari segi agama, an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yashrab ar-rajulu qa'iman, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Imam Anas, bagaimana kalau makan? Maka Sayyidina Anas mengatakan, zalika ashar wa akhbas, kalau minum dilarang dalam keadaan berdiri, apalagi makan. Maka makan dalam keadaan berdiri itu lebih jelek dan lebih keji, dikatakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, pernah suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang dalam keadaan berdiri minum. Kemudian Rasul mengatakan kepada orang tersebut, "Kih," artinya muntahkanlah apa yang kamu minum. Muntahkan apa yang kamu minum. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lam alladhi yashrabu wa huwa qa'im lastaqa'a." Andai kata seseorang yang minum dalam keadaan berdiri mengetahui hakikat sebenarnya, maka pasti dia akan memuntahkan apa yang sudah masuk ke dalam perutnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kih, muntahkan." Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Lima, kenapa ya Rasul, kok harus aku muntahkan?" Qala ayusuruka an yashrab ma'akal hir, apakah kamu senang kalau kamu makan bareng dalam satu wadah, minum bareng dalam satu wadah dengan kucing? Kita minum air satu wadah dengan kucing, minum susu satu wadah dengan kucing, apakah kamu mau? Qala la. Qala la. Maka orang tersebut mengatakan, "Tidak ya Rasul." Qala qad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu, telah minum bersama kamu tadi seseorang yang lebih jelek daripada kucing. Qala as-syaitan, dan orang tersebut yang makan atau minum bersama kamu tadi adalah syaitan. Sehingga dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memuntahkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib memuntahkan, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, tidak wajib. Nah, jadi dari segi agama itu adalah suatu yang tercela. Tapi bukan hanya dari segi agama, dari segi kesehatan, dari segi kedokteran, dari kacamata kedokteran pun juga itu sesuatu yang tidak baik. Kita makan berdiri, minum berdiri, sesuatu yang tidak baik. Dikatakan oleh mereka, para ahli dokter, para ahlinya ini kedokteran, bahwasanya ketika seseorang makan dalam keadaan berdiri, maka tenggorokan itu akan, saraf daripada tenggorokan akan menyempit. Dan kalau sudah menyempit, maka makanan yang masuk tidak berjalan dengan lancar, sehingga mengakibatkan nantinya perut seseorang menjadi kembung, menjadi tidak nyaman, menjadi mual, ingin muntah, akibat daripada makan dengan cara berdiri. Begitu juga dikatakan oleh para dokter, bahwasanya yang minum dalam keadaan berdiri, maka badan seseorang itu tidak siap. Organ tubuh manusia ketika berdiri tidak siap untuk menerima air dengan spontan. Sehingga saraf-saraf ini yang ada di dalam akan menjadi kaget dengan masuknya air secara tiba-tiba, karena tidak siap kalau berdiri. Sehingga air itu pun juga akan masuk melalui usus besar nya tanpa dicerna dengan baik, bahkan tanpa melalui disterilkan dulu oleh ginjal yang ada di tubuh kita, sehingga kotoran penyakit yang masuk melalui air tersebut akan membuat nantinya badan kita menjadi sakit, akan menjuatnya atau menjadikan penyakit di badan kita. Karena apa? Karena kotoran atau penyakit atau kuman yang ada di dalam air tersebut tidak dicerna, disterilkan oleh ginjal. Karena setiap makanan, minuman yang kita makan dan kita minum, semuanya akan masuk melalui ginjal, dan di situ akan disterilkan. Yang kuman itu akan dibersihkan, yang penyakit akan dibersihkan oleh ginjal kita. Kalau tidak ada ginjal, maka kita akan sebentar sakit, atau mungkin juga akan menjadi sakit parah dan ujung-ujungnya akan meninggal dunia. Itu fungsi ginjal. Nah, kalau kita minum dalam keadaan berdiri, langsung masuk air tanpa. Oleh karena itu, dari segi kesehatan itu tidak baik. Begitu juga dari segi agama itu juga tidak baik. Dari segi etika sopan santun juga tidak baik makan berdiri. Kita melihat kadang-kadang di jalanan orang makan berdiri, minum berdiri apalagi. Begitu juga di toko-toko kadang minum berdiri. Di kantor juga kadang kita lihat minum berdiri. Ada di suatu acara kadang-kadang mereka minum berdiri tanpa ada darurah. Kecuali kalau ada darurah, ada hajah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Nabi minum pernah dalam keadaan berdiri, tapi dikatakan oleh ulama itu karena ada sebab tertentu. Itu karena ada sebab tertentu. Sebabnya ada yang mengatakan begini dan begitu. Tapi yang paling muktamad, paling kuat pendapat ulama, kenapa kok Nabi minumnya berdiri? Karena libayanil jawaz. Karena untuk menjelaskan bahwasanya hukum minum berdiri ini tidak haram. Andai kata Nabi tidak pernah minum atau makan berdiri, tidak pernah, akan diambil kesimpulan oleh ulama bahwasanya makan minum berdiri haram hukumnya. Karena jelas-jelas dalam riwayat Nabi mengatakan melarang. Nabi melarang kita minum berdiri, apalagi makan berdiri. Tapi kok Nabi makan berdiri pernah, minum berdiri pernah? Nabi minum berdiri karena libayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwasanya hukum minum berdiri tidak sampai hukumnya kepada hukum yang haram, tapi makruh karoha syadida, tapi hukumnya makruh dengan hukum makruh yang kuat, artinya mendekati haram. Nah, tanpa ada darurah, tanpa ada hajah, kecuali dalam keadaan tertentu ada darurah. Ya, ini yang penting. Oleh karena itu dikatakan di sini, jangan kamu minum wa anta qa'im, dalam keadaan kamu berdiri. Wala min famisikha. Begitu juga jangan kamu minum dari kantong air langsung tanpa memakai gelas. Ya, kalau sekarang ini pakai minum langsung dari botol, dari jerigen, dari panci. Ya. kita minum langsung dari botol. Dulu mereka tidak ada botol, mereka menyimpan air itu di kantong air. Ada yang kadang terbuat dari plastik, ada kantong air terbuat dari kulit. Kemudian di situ ada mulut atau lubang daripada kantong air tersebut. Maka Rasul SAW melarang untuk minum langsung dari kantong air tersebut. Hendaknya ditaruh di gelas dulu, baru diminum. Jadi kalau sekarang botol-botol atau wadah air atau panci atau apa langsung minum, itu sama hukumnya. Dan hukumnya dikatakan makruh. Kenapa kok Nabi SAW menyarankan kita untuk tidak minum langsung dari botol, tidak minum langsung dari tempat air tersebut? Karena asbab, karena sebab-sebab tertentu. Yang diantaranya adalah karena bisa jadi di dalam wadah air tersebut itu ada kotoran-kotoran, atau ada kuman-kuman, atau ada mungkin binatang-binatang. Kita minum langsung dari botolnya, dari termos mungkin langsung. Kita tidak tahu, bisa jadi di dalam botol tersebut mungkin ada lalat yang sedang berada di dalam itu. Mungkin juga ada semut. Mungkin juga bahkan ada yang lebih daripada itu. Karena itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW juga. Yang langsung minum ternyata keluar dari kantong air tersebut ular kecil. Sehingga membuatnya terluka orang yang minum tersebut. Jadi dikhawatirkan pertama akan ada binatang-binatang di dalam air tersebut. Yang kedua juga ilahnya karena dikhawatirkan. Kalau kita langsung minum dari botol, akhirnya membuat orang lain jijik untuk minum dari air tersebut. Karena sudah digunakan, sudah bercampur mungkin dengan ludahnya, bercampur dengan makanan dan kotoran yang di mulutnya. Sehingga orang lain akan meminumnya setelahnya mungkin akan yatafazzar. Akan merasa jijik dan mungkin akhirnya sisa daripada air tersebut atau minuman tersebut mau air dan yang lain akan menjadi mubazir, tidak diminum lagi. Ya, itu salah satu sebabnya. Dan ketiga, katanya ulama, salah satu sebabnya juga, kalau kita minum langsung dari botolnya, maka air yang masuk tampak bisa kita atur. Bisa jadi kita minum ini langsung keluar banyak, bro. Akhirnya kita keselak-keselak ini. Ya, tapi kalau kita minum dengan gelas, itu bisa kita atur. Mau minum sedikit-sedikit, mau minum kita banyak-banyak. Ya, ini yang ilah-ilah yang disebutkan oleh ulama. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, andai kata ilah ini tidak ada, andai kata sebab-sebab ini tidak ada, jelas yakin di dalam bejana tersebut tidak ada kotoran, tidak ada binatang, tidak ada hewan, dan ketika dia minum dari mulutnya langsung, dari lubang langsung, tidak membuatnya kotor, atau mungkin dia itu minuman tempat atau bejana pribadi buat dia, tidak diminum oleh orang lain. Dan juga akan minumnya dia dengan hati-hati, tidak sampai keselak. Maka hukumnya tidak dimakruhkan lagi oleh ulama. Karena ilahnya tidak ada. Al-hukum yaduru ma'al illah. Hukum Allah itu berjalan dengan adanya ilah, dengan adanya sebab. Kalau ada sebab, menjadi berlaku hukum Allah. Tidak ada sebab, menjadi tidak berlaku hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'illam tajid ina'an. Bagaimana kalau misalnya seseorang ketika itu dilarang untuk minum langsung dari kantong airnya atau mungkin dari bejana air, tapi dia mencari gelas tidak mendapatkan. Nah, dikatakan di sini kalau tidak mendapatkan gelas, fasrob ala yadik, sampai dianjurkan diminum dengan melalui dua tangannya. Jadi ditaruh di telapak tangannya, kemudian baru digunakan untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Sampai seperti itu. Wa qul ba'da syurub, dan katakan setelah kamu meminum, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina, dan baca doa ini setelah kita minum ini. Apa doanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi ja'alahu azban furatan, yang menjadikan air tersebut azban furatan, menjadi air yang tawar, enak diminum, segar. birahmatihi dengan rahmatnya, walam yaj'alhu milhan ujajan dan tidak menjadikannya air tersebut asin, bizunubina dengan dosa-dosa kami. Jadi di sini isyarah bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan pentingnya nikmat air tersebut. Andai kata kita tidak diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin hidup. Wa ja'anna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup bergantung kepada air. Kita tidak ada air tidak bisa minum. Tidak bisa minum akan mati. Kita tidak ada air mungkin tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Bagaimana masak? Bagaimana mau nyiram padi? Butuh air. Semuanya butuh kepada air. Kalau tidak ada air maka makanan tidak ada. Begitu juga tanaman tidak menjadi tersiram. Dan semuanya bergantung kepada air. Jadi air ini nikmat yang besar, berbeda dengan nikmat yang lain. Kita tidak ada baju mungkin masih tidak apa-apa. Walaupun kita butuh, tapi tidak seperti pentingnya dan kebutuhan kita kepada air. Cuma dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memperbanyak air. Masya Allah. Dari bumi air keluar. Dari langit air turun. Digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber-sumber air di mana-mana. Ya, ini sebuah nikmat apalagi di tempat kita di Indonesia, Masya Allah. Coba kita misalnya di tempat yang lain di Hadramaut lebih-lebih di situ. Ya, air lebih sulit untuk kita dapatkan. Tetap ada tapi lebih sulit, tidak seperti di tempat kita. Ya, bahkan di Qaidun sana seseorang kalau mau butuh air harus 6 kilo berjalan kaki. Ya, zaman dahulu 6 kilo dan mungkin sebagian daripada pelosok-pelosok untuk mendapatkan air mungkin masih butuh pergi keluar rumah sekian-sekian jauh mungkin, apalagi dalam keadaan musim panas, kekeringan. Ya, begitu juga di Qaidun itu alhamdulillah sekarang sudah ada berkat Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Beliau meminta kepada salah seorang yang kaya raya untuk membuat PDAM seperti itu, saluran air dari sumber air yang tempatnya jauh berkilo-kilo untuk disalurkan ke kota Qaidun berkat Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad ini. Ya, ini kalau kita membayangkan nikmat air maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita minum air. Jadi jangan dibiarkan, jangan dianggap sepele. Air ini kita anggap murah karena air diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata air sedikit. Oleh karena itu Ibn Sammak radhiyallahu taala anhu pernah mengajak raja di zamannya untuk berburu bersama berdua. Ibn Sammak ini ulama yang dekat dengan raja. Berburu berdua tanpa didampingi oleh prajurit-prajuritnya, pengawal-pengawalnya. Dan Ibn Sammak sengaja tidak membawa bekal yang banyak, hanya membawa air satu botol disimpan di dalam bajunya. Di saat sudah jauh masuk ke dalam hutan, raja ini butuh untuk minum. Raja tidak terpikirkan untuk membawa bekal air yang banyak. Ternyata raja tidak mendapatkan air untuk diminum. Ibn Sammak mengeluarkan botol yang sudah disiapkan, yang sudah dibawa. Ini ada hanya satu botol. Satu botol air. Kamu kalau mau air ini, harus kamu bayar mahal. Ya sudah, bayar berapa anda mau butuh air tersebut? Nanti harus bayar dengan seluruh kerajaan kamu. Kerajaan itu harta seluruhnya hanya demi untuk mendapatkan satu botol air. Tidak mau raja. Ya sudah, kalau tidak mau anda tidak beri. Kehausan raja dan bisa mati kehausan. Akhirnya terpaksa darurah mau menerima untuk membayar air tersebut dengan satu botol aja. Dan setelahnya tidak diambil. Ibn Sammak tidak mengharap daripada harta raja, tapi Ibn Sammak hanya ingin memberitahu atau menyadarkan kepada raja pentingnya air. Ibn Sammak mengatakan, wahai raja, kamu kalau tidak minum air di saat itu kamu akan mati. Dan kamu siap bayar air tersebut dengan yang hanya satu botol dengan seluruh kerajaan kamu. Berarti hanya satu botol aja kamu perlu bayar dengan satu kerajaan kamu. Bagaimana kamu memanfaatkan air setiap hari berapa kali, berapa botol? Kita mandi, kita wudu, kita istinja, kita gunakan air itu. Syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk syukur kita atau bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan buang-buang air. Jangan meremehkan air. Termasuk dalam wudu. Ya, apalagi sudah dikatakan makruh oleh ulama. Jadi menggunakan air ini secukupnya. Kalau kita butuh menggunakan air ketika wudu, butuh misalnya kepada 3 canting, ya gunakan 3 canting. Atau kita membuka keran misalnya untuk berwudu, keran ini keras, ya cukup membuka separuhnya, tidak perlu membuka keran seluruhnya, yang keluarnya akhirnya banyak mubazirnya. Secukupnya kita butuh, kita mandi cukup berapa canting, maka tidak perlu lebih menggunakan air tersebut, lebih daripada kebutuhan kita. Kalau lebih maka hukumnya makruh dan bisa dianggap haram, karena itu adalah idha'atul mal, membuang-buang harta. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh Sahibul Ribat, makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir ghtarafa, dan termasuk makruh dalam ketika kita berwudu atau juga ketika kita mandi, termasuk hal yang dimakruhkan adalah israf, menggunakan air lebih daripada kebutuhan kita. Walau minal bahril kabir ghtarafa, bahkan walaupun dia mandinya ataupun walaupun dia berwudunya, berwudu di air lautan sekalipun, dia wudu di air kelautan, tetap makruh berlebihan menggunakan air ketika dia berwudu di air laut, yang artinya padahal air laut tapi tetap dimakruhkan berlebihan. Nah, oleh karena itu ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat termasuk nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala air yang diberikan kepada kita, maka air itu akan ditambah oleh Allah, kenikmatan tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan nikmat tersebut suatu waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusaluna yauma idzin anin na'im, wala tusaluna, dan pasti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kalau misalnya kita minum air ini, mungkin 1 gelas kita tidak bisa menghabiskan, kita minum misalnya separuh gelas, jangan dibuang separuhnya. Kadang-kadang kita minum separuh, sisa separuh dibuang. Kita gunakan air setengah canting, lebih setengah canting dibuang. Jangan. Itu buang-buang harta itu. Apalagi kalau itu adalah air masjid misalnya. Apalagi itu air wakaf, air yang dimiliki oleh orang lain, diizinkan untuk kalian memakainya. Maka berlebihan menjadi haram. Ya, termasuk sering orang tua kami, Habib Hasan, melarang kami kalau misalnya minum, membuang ke tanah. Itu dilarang anak-anaknya. Ya, kalau terpaksa misalnya, terpaksa kalau harus kamu mau sisa air yang sedikit itu tidak kamu habiskan, disiramkan ke bunga. Disiramkan ke bunga dengan niat untuk menyiram bunga, bukan niat untuk membuang air. Tapi niat membuang air jangan, itu adalah meremehkan dan merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk doa tadi diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, habis kita minum air kita syukur kepada Allah, termasuk bentuk syukur kita baca doa tadi, alhamdulillah alladzi khalaqal alladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Alhamdulillah, Allah menjadikan air ini air yang tawar, segar untuk kita minum, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala air yang asin sehingga kita tidak bisa segar meminumnya. Nah, ini sebagai bentuk, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, barang siapa yang membaca doa ini selepas atau selesai dia minum, dan dia minum dengan 3 kali nafas sebagaimana tadi disunahkan, kita minum 3 kali nafas, 1 kali minum berhenti bernafas bukan di dalam bejana, ya, bernafas di luar, dijauhkan setelah kita minum, kita nafas di luar, karena nafas yang keluar dari hidung, nafas yang keluar dari mulut itu sudah kotor, sudah ada kuman, bercampur dengan kuman. Jadi kalau kita bernafas di dalam bejana, akhirnya air yang di dalam bejana tersebut akan tercampur dengan kuman. Kalau kita minum, akhirnya membuat penyakit di badan kita akhirnya. Nah, kita minum 1 teguk, kita lepas dari mulut kita, kita bernafas 1 kali, minum lagi. Lepas lagi, minum lagi. Dengan membaca bismillah di awalnya. Bahkan Imam Ghazali menganjurkan bukan hanya di awalnya, tapi setiap kali kita minum 1 tegukan, baca bismillah. setelahnya baca alhamdulillah. Minum lagi bismillah, setelahnya alhamdulillah. Minum lagi bismillah, setelahnya alhamdulillah, 3 kali. Maka kemudian baca alhamdulillahilladzi ja'alahu tadi itu azban furatan, insyaallah selama air itu ada di perut kita, di badan kita, lam ya'sillah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan ditakdirkan oleh Allah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengamalkan hal tadi itu, ditakdirkan tidak maksiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa idza ataita ahlak, dan jika kamu mendatangi istrimu. Nah, ini bagi yang punya istri-istri ya, tidak berlaku yang tidak punya istri, kecuali nanti kalau sudah menikah ini. Nah, bagi kita yang sudah punya istri, jika kita mendatangi istri kita, fakul, maka sebelum kita melakukannya, baca doa. Nah, ini hebatnya agama Islam ini. Sampai dalam hal seperti itu, dalam hal hubungan suami istri pun diajarkan oleh Rasul SAW sunnah-sunnahnya. Diajarkan untuk terlebih dahulu melakukan apa yang harusnya dilakukan sebelum melakukan. Jadi tidak langsung menuju apa yang dia inginkan. Kemudian dianjurkan juga untuk mengingat Allah dengan membaca doa. Termasuk doa mungkin akan sebutkan. Nah, akan sebutkan sini. Ya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dianjurkan kita membaca doa ini yang artinya, ya Allah, jauhkanlah kami daripada setan, dan jauhkan setan daripada apa yang aku yang akan engkau berikan kepada kami daripada rezeki anak nantinya ini. Jadi artinya, kalau dia membaca doa ini, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamil istrinya, insyaallah istrinya jauh daripada setan, jauh daripada sifat setan, jauh daripada godaan setan, sehingga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Berarti mafhumnya, kalau dia tidak membaca doa, tidak baca bismillah sebelumnya, sebagaimana kita ketahui, setan akan ikut juga di situ. Jadi bukan dua orang, tiga orang sama setan. Akhirnya punya anak, anaknya setan. Sifatnya seperti setan. Nantinya akan menjadi anak yang durhaka seperti setan. Nantinya akan menjadi manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti sifat setan. Kenapa? Karena ketika melakukannya tidak mengamalkan sunnah. Tidak membaca bismillah, tidak membaca doa. Karena itu di tangan Allah, kita mempunyai anak yang soleh di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menganjurkan, kalau kamu ingin punya anak soleh, ini loh diajarkan cara-caranya. Termasuk jauh-jauh hari sebelum kita membuat anak yang soleh, membuat anak yang soleh, dianjarkan bagaimana cara membuatnya. Diajarkan baca bismillah sebelumnya. Sebelumnya, bukan ketika melakukannya. Kemudian dibacakan doa ini, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaq. Karena kemudian juga dianjurkan ketika hendak mengeluarkan air spermanya, hendak mengeluarkan, di saat itu dia dianjurkan membaca dengan menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara. Karena di saat itu tidak boleh kita berzikir kepada Allah. Nah, dianggap berzikir kalau mengeluarkan suara mendengarkan telinga kita. Nah, jadi dianjurkan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara faja'alahu nasabas wa sihra wa kana rabbuka khadira. Nah, ketika merasakan akan mengeluarkan apa yang akan dikeluarkan, baca itu. Dan dalam kitab Buyatul Mustasyidin karangan Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur juga dianjurkan, kalau kita merasakan di saat itu sudah mau mengeluarkan, ya mau mengeluarkan, maka dianjurkan kita menghadirkan orang soleh, menghadirkan orang wali yang ingin kita jadi, yang ingin kita mempunyai anak seperti orang wali tersebut, seperti orang soleh tersebut. Kita ingin punya anak seperti Habib siapa, wali siapa, Syekh siapa, kiai siapa, hadirkan di saat itu, hadirkan wajahnya, hadirkan tampilannya. Insya Allah di saat mau mengeluarkan, dia menghadirkan orang wali tersebut, maka insya Allah punya anak seperti orang yang dihadirkan di saat itu. Ya, apa, jangan-jangan, tapi jangan sampai menghadirkan yang fasik-fasik ya. Nanti menghadirkan di saat itu, menghadirkan artis. Jadi seperti artis akhirnya. Menghadirkan orang fasik, menghadirkan orang Yahudi, apalagi menghadirkan pemain bola di saat itu. Jadi ya, na'udzubillahimin, menghadirkan orang yang soleh, orang yang wali, orang yang alim, sehingga dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan nantinya jika ditakdirkan akan menjadi anak, menjadi anak yang seperti orang yang dia hadirkan di saat itu. Ini mujarrab, katanya Habib Abdurrahman Mas'ur. Ya, oleh karena itu termasuk juga dianjurkan seperti itu. Kemudian juga dikatakan di sini wastur nafsaka wa ahlaka bi saubik, dan dianjurkan juga untuk menutupi badan kita dan istri kita dengan pakaian, dengan selimut, dengan apa? Ya, itu termasuk yang sunnah. Wa alaika bil hudu wa sakinah, dan ketika melakukannya hendaknya kita tenang. Jangan ribut-ribut ya sampai tetangga bingung, ini ada apa ini di sebelah ini. Ya. Wa idza ahsasta bil inzal. Ternyata ada disebutkan yang baru saya sebutkan tadi. Ternyata sudah disebutkan di sini. Wa idza ahsasta, dan jika kamu merasakan bil inzal akan keluar, faqra, maka bacalah fi nafsika, di dalam hatimu. Min khairi an tuharrika lisanak, tanpa menggerakkan lidah kamu. Jadi hanya menggerakkan, tak hanya membacanya di sini, berarti membaca di dalam hati. Yang penting jangan bersuara, jangan dilapatkan. Apa yang dianjurkan untuk dibaca? Qaulahu ta'ala, yaitu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basara faja'alahu nasabaw wa sihra wa kana rabbuka hadira. Cukup, enggak usah diteruskan sampai baca ayat sampai habis, nah. Ya, cukup ayat tersebut. Ini dibaca. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang barokah. Kalau dihadirkan anak, kalau ditakdirkan di saat itu ditakdirkan menjadi anak, maka anak itu semuanya akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan sunnah. Kenapa? Karena orang tuanya memperhatikan. Orang tuanya ketika melakukannya sudah ingat kepada Allah. Ketika melakukannya ingat kepada sunnahnya Rasul. Ya, insyaallah anaknya akan dekat kepada Allah, akan dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibiasakan. Ini orang tua dari orang tua. Ya, kita punya anak tidak mungkin menjadi anak yang soleh kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Kita perintah-perintah anak kita, ayo ngaji. Tidak boleh nak ngaji. Kita tidak pernah ngaji. Hanya kita nonton TV aja. Tidak pernah dilihat kita ngaji oleh anak-anak kita. Gimana anak kita mau nurut? Gimana anak kita mau rajin? Kita memerintahkan anak kita sholat sunnah, kita sendiri tidak pernah sholat sunnah. Ayo sholat duha, awas tidak sholat duha. Padahal kita tidak pernah sholat duha. Kita sebagai orang tua kasih contoh terlebih dahulu kepada anak kita. Dan contoh itu sebenarnya lebih daripada nasihat. Anak lebih mujarab melihat keadaan orang tuanya daripada mendengarkan nasihat orang tua. Nasihat orang tua bagus, baik, tapi yang lebih manfaat dan lebih mujarab dan lebih mengena kepada hati seorang anak adalah contoh dari orang tua. Dengan sendirinya anak itu ketika melihat orang tuanya ngaji, dengan sendirinya dia akan suka untuk ngaji. Ketika melihat orang tuanya sholat duha, dengan sendirinya dia akan rajin untuk melaksanakan sholat sunnah. Dengan sendirinya ketika melihat orang tuanya suka, sering sedekah, sering memberi, sering membantu, anaknya akan dengan sendirinya otaknya dia akan terbentuk dengan bentuk orang yang suka dengan sedekah, suka dengan kebaikan. Kenapa? Yang dilihat dari orang tuanya seperti itu. Walaupun tanpa dinasihati pun akan terbentuk seperti itu seorang anak. Itu lebih mengena kepada hati seorang anak daripada kita nasihati tapi tanpa kita memberikan contoh. Ya, contoh dulu baru. Ya, kalau kita tidak memberi contoh, jangan mengharap anak kita menjadi orang wali, orang alim besar. Semuanya masya Allah memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak yang soleh dan solihah, zuriyah soleh dan solihah, keluarga yang soleh dan solihah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah taufik dan hidayat agar kita bisa mengamalkan kewajiban-kewajiban Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur fi khairul lutfin wa afiyah. Dan semoga umat ini diberikan kedamaian, diberikan keberkahan, diberikan ketenangan, diberikan kemakmuran, yang dijadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadinya kunya salihah jami'a syamilah li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.